Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di hari-hari yang teramat mulia. Kita berada dalam naungan rahmat yang teramat luas. Kita berada di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dia adalah hari-hari yang teramat mulia dalam Islam. Hari-hari siapa yang mampu mewujudkan amalan soleh di dalamnya, maka amalan soleh itu akan menjadi amalan yang terbaik baginya, menjadi amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Rasulullah alaihi salatu wasallam telah menegaskan, "Ma min ayyam al-amalu salihu fiha khairu wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari, kata beliau, yang amalan soleh akan menjadi amalan yang terbaik, menjadi amalan yang paling Allah cintai, yang mengalahkan amalan soleh di hari-hari 10 ini. Maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah yang saat ini kita sudah berada di dalamnya. Tidak ada amalan yang akan mengalahkan amalan di hari-hari ini. Tidak ada amalan soleh yang akan mampu mengalahkan amalan soleh di hari-hari ini. Sahabat Nabi memahami ada satu amalan yang sangat besar dalam Islam, yaitu berjihad di jalan Allah. Makanya mereka langsung berkomentar, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Wahai Rasulullah, walaupun berjihad di jalan Allah, maksudnya walaupun berjihad di jalan Allah tidak bisa mengimbanginya atau mengalahkannya. Kata Nabi, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dalika bisyai." Kata Nabi, walaupun berperang di jalan Allah, kecuali lelaki yang keluar berperang di jalan Allah dengan membawa hartanya seluruhnya dan jiwanya, kemudian tidak ada yang kembali sama sekali. Ini baru bisa mengimbangi. Karena itu jamaah, kita berada di hari-hari yang teramat mulia. hari-hari yang bukan hanya siangnya merupakan kemuliaan, malamnya pun merupakan malam-malam yang hebat. Wal fajr walayalin ashr, demi waktu subuh dan demi malam-malam yang sepuluh. Ada yang mengatakan malam sepuluh, malam sepuluh terakhir Ramadan. Sebagian ulama tafsir mengatakan malam-malam sepuluh adalah malam sepuluh pertama bulan Dzulhijjah. Sebab keduanya, kedua malam ini memang merupakan malam-malam yang sangat hebat. Karena itu jamaah, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah, jadilah manusia yang terbaik dengan salat yang terbaik, dengan puasa yang terbaik, dengan sedekah yang terbaik, silaturahim yang terbaik, belajar mengajar yang terbaik, membaca Quran yang terbaik, dan berbagai amalan-amalan soleh, apakah yang langsung berhubungan dengan Allah, yang dilakukan di masjid atau di luar masjid, atau yang berhubungan dengan sesama makhluk. Amalan-amalan di hari-hari ini adalah amalan yang paling Allah cintai. Setiap kita pasti akan kembali kepada Tuhannya. Lambat atau cepat, malakul maut akan menjemput kita. Di saat kita berada di alam kubur, maka yang menemani kita hanyalah amalan kita. Kalau yang mengantar tiga, yatba'ul mayyit thalatha, kata Nabi, yang mengikuti orang yang meninggal tiga, malu wa ahlu wa amali, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Yarji usnan wa yabqa wahid, pulang dua, maluhu wa ahlu, harta dan keluarganya. Kemudian yang tinggal adalah amalu, amalannya. Mari jemaah memperbanyak amalan di saat-saat ini sebagai bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 10 hari ini, yang paling afdal adalah hari ke-10. Yang paling mulia adalah hari ke-10. Nabi dalam hadis yang sahih telah menegaskan, afdalul ayyam yaumun nahar, seafdal-afdal hari, semulia-mulia hari adalah hari kurban, hari penyembelihan. Hari kurban tanggal 10 menjadi hari yang paling mulia karena adanya ibadah tiada tandingannya di dalam ibadah kurban. Karena itulah sebaik-baik amalan soleh yang harus kita persiapkan untuk mempersiapkan bekal dalam perjalanan pasti kepada Tuhan kita adalah ibadah kurban. Celaka terlalu kikir orang yang diberi kekayaan kemudian tidak punya ketertarikan untuk berkurban, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengalirkan darah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkurban. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perdalam sedikit tentang kurban yang merupakan puncak kehebatan amalan di hari-hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberi kepada engkau Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, apa yang Allah telah beri? Al-Kautsar. Ada dua penafsiran Al-Kautsar. Yang pertama, kembali dari kata kasrah, sesuatu yang teramat banyak. Tidak bisa dihitung-hitung karena banyaknya. Allah telah memberi kepada Nabi Al-Kautsar sesuatu yang teramat banyak. Penafsiran kedua, dan tidak bertentangan, merupakan bahagian dari penafsiran pertama. Al-Kautsar adalah sungai yang ada di surga, yang kenikmatannya, keluar biasaannya dengan segala fasilitasnya hanya diperuntukkan untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang sebahagian aliran sungai ini akan mengalir di sebuah telaga di padang mahsyar. Telaga yang teramat luas, yang airnya lebih putih dari susu, aromanya lebih harum daripada misik, manisnya lebih manis daripada madu. Sekali minum manusia tidak akan kehausan selama-lamanya. Gelas-gelasnya sama atau lebih banyak dari bintang-bintang di langit. Nabi menanti umatnya di telaga itu. Telaga ini airnya bahagian kecil dari Al-Kautsar. Allah telah memberi Rasulullah alaihi salatu wassalam Al-Kautsar ini. Nikmat yang teramat besar, kemuliaan yang teramat agung, yang tidak diberi kepada siapapun juga kecuali hanya kepada beliau alaihi salatu wassalam. Pemberian ketika semakin besar, nikmat ketika semakin hebat, maka menuntut kesyukuran yang semakin besar dan hebat pula. Ayo, apa yang Allah perintahkan Rasulnya untuk mewujudkan kesyukuran terhadap nikmat ini? Fasalli li rabbika wanhar. Allah memerintah Rasulnya untuk menegakkan dua ibadah. Fasalli li rabbik, salatlah kepada dan karena Tuhanmu. Dan wanhar, berkurbanlah kepada dan karena Tuhanmu. Kalau begitu, tidak ada yang bisa mengalahkan dua ibadah ini. Berapapun banyaknya nikmat yang Allah beri kepada kita, maka dengan sholat dan berkurban kita bisa mewujudkan kesyukuran terhadap nikmat itu. Sebab dua ibadah ini ibadah besar, ibadah tiada tandingannya. Ibadah sholat mewakili penghambaan badan, ibadah kurban mewakili penghambaan harta. Dan hanya dengan dua ibadah ini hamba teranggap jujur sebagai hamba. Belum jujur kalau hanya badannya yang mau jadi hamba Allah. Hartanya, jangan keluarkan. Atau hartanya saja, sementara malas badannya. Hartanya, tapi datang ke masjid malas. Ini belum jujur sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau harta dan jiwanya betul-betul ditundukkan kepada Allah dan karena Allah, inilah ulaika humus shadiqun, orang-orang yang jujur sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kejujuran inilah yang bermanfaat di hari akhirat. Hada yawm yanfa'u shadiqina sidquhum. Kata Allah menjelaskan hari akhirat, ini adalah hari yang kejujurannya orang-orang yang jujur saja yang akan memberi manfaat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di ayat yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar, sungguh yang mencela engkau ya Muhammad dialah yang akan terputus. Orang-orang musyrikin mencela Nabi Muhammad sebagai orang yang terputus turunannya, sebab semua anaknya yang lelaki wafat dalam keadaan masih kecil. Yang hidup besar hanya yang wanita. Yang wanita pun dua istrinya Uthman bin Affan tidak ada yang punya turunan, meninggal juga dalam keadaan tidak punya turunan. Tinggal Fatimah radhiyallahu anha. Tapi dari satu ini, lahir turunan tanpa batas sampai hari akhirat. Sebab Allah katakan, sungguh yang mencela kamu pasti abtar, dia yang terputus. Adapun beliau alaihi salatu wassalam turunannya tidak pernah terputus. Karena itu jamaah, kalau ada orang sudah mencela Nabi Muhammad, sudah, sampaikan kabar gembira kepadanya, pasti celaka. Ada orang baru sedikit-sedikit, tapi kalau betul-betul sudah terang-terangan mencela Nabi Muhammad, sudah, pasti celaka. Pasti Allah nampakkan kecelakanya. Ini satu dari kehebatan surah yang pendek ini dalam menjelaskan tentang siapa sebenarnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Titik pembahasan kita, hebatnya ibadah nahar, ibadah kurban. Dalam perintah Allah kepada Rasulnya untuk mensyukuri ibadah besar, Allah wajibkan Rasulnya untuk berkurban. Mari jamaah, kita tegakkan ibadah ini, ibadah yang teramat mulia, tiada tandingannya dalam Islam. Kalau kita telah memahami bahwa kurban adalah ibadah besar, maka berarti mudah bagi kita memahami bahwa siapa yang berkurban, siapa yang menyembeli, siapa yang mengalirkan darah, siapa yang macera untuk selain Allah, berarti betul-betul telah beribadah kepada selain Allah dengan ibadah besar. Kepada selain Allah, syiriknya syirik yang teramat besar. Sebab bukan sembarang ibadah yang diserahkan. Ibadah kurban adalah ibadah yang dengannya ada hari raya yang tiada tandingannya dalam Islam. Kalau Idul Fitri, orang bertakbir dari rumah terus sampai ke lapangan, selesai orang sholat, selesai takbir. Tidak ada lagi syariat takbir setelahnya. Tidak juga sampai sore, sampai maghrib. Tapi Idul Adha, dari itu selesai, lanjut. Sampai selesai hari itu. Ditambah lagi 3 hari setelahnya. Disyariatkan bertakbir, bertakbir, membesarkan, mengagungkan, memuliakan, meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di masjid. Sahabat Nabi sampai bertakbir di tempat yang paling rusak di muka bumi, yaitu pasar. Sahabat, pasar tempat yang paling rusak di muka bumi. Ternyata kehebatan takbir di zamannya Nabi sampai merambah pasar. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertakbir di pasar, dan beliau panutan masyarakat. Oh, langsung diikuti semua orang pasar. Sampai pasarnya di saat itu betul-betul hebat luar biasa. Kala ramainya masjid-masjid kita dalam takbir. Lihat jamaah, bagaimana generasi terbaik yang pertama betul-betul membesarkan Allah, mengagungkan Allah di hari-hari yang sangat mulia ini. Kenapa? Sebab hari-hari itu adalah hari-hari pengaliran darah, hari-hari kurban. Lihat jamaah, kurban ibadah besar, ibadah tiada tandingannya. Hanya 2 yang betul-betul memahami bahwa mengalirkan darah dan berkurban adalah ibadah besar. Hanya 2 yang betul-betul memahami. 2 kelompok. 2 kelompok ini bertolak belakang. 1, orang muslim yang betul-betul muslim, hamba Allah yang betul-betul hamba Allah. Yang 2, orang musyrik yang betul-betul musyrik. Pasti memahami besarnya ini ibadah. Untuk memahamkan hal ini, coba cermati kisah tentang 2 orang yang meninggalkan negerinya. Di tengah jalan harus melewati sebuah kampung. Kisah ini benar. Sahih sanadnya sampai kepada sahabat. Dan karena maknanya berhubungan dengan surga neraka, maka ini diangkat kepada Nabi. Lahu hukmu rahmat. 2 orang yang meninggalkan negerinya. Di tengah jalan harus melewati sebuah kampung. Kampung ini punya adat. Tidak ada yang boleh melewati kampung kita dengan selamat, kecuali harus berkurban kepada berhala mereka. Mereka punya berhala. Ditanya orang pertama, qarrib, lafadznya qarrib, lakukan kurban. Qarrib dari kata kurban. Qarrib, lakukan kurban, upaya untuk mendekatkan diri. Lakukan. Ternyata orang miskin. Ma kuntu apa ma indi syai'in uqarribu bih. Saya tidak punya sesuatu untuk saya kurbankan. Untuk saya sajikan. Jadikan sesajian. Tidak ada. Lihat bagaimana orang musyrik memahami kurban. Dia mengatakan, qarrib walau dzubaba, lakukan kurban walaupun hanya dengan seekor lalat. Yang penting ada kurban. Karena hebatnya itu kurban. Dia tidak peduli walaupun seekor lalat. Karena betul-betul menganggap besarnya ini kurban. Hebatnya ini penghargaan seseorang terhadap berhala mereka. Kalau ada kurban, walaupun dengan seekor lalat, dia tidak peduli. Padahal lalat itu apa? Sesuatu yang menjijikkan. Tetapi walaupun seekor lalat, orang ini tangkap lalat, dia kurbankan lalat, fakhallu sabila wadakhalan nar. Akhirnya dibiarkan lewat, tetapi wadakhalan nar, masuk neraka. Orang kedua ditanya, qarrib, lakukan kurban. Orang kedua tidak menunggu disuruh dengan seekor lalat, sebab dia langsung menyatakan, ma kuntu li uqarriba syai'an dunallahi azza wa jalla, selamanya saya tidak akan melakukan kurban sedikit pun juga kecuali hanya kepada Allah azza wa jalla. Akhirnya fadarabu unuqa wa dakhala al-jannah, orang-orang pun menyembelihnya tetapi masuk surga. Lihat jamaah, orang yang muslim yang betul-betul hamba Allah sangat betul-betul memahami bahwa kurban adalah ibadah besar, sekecil apapun juga harus hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Sementara orang musyrik pun memahami bahwa kurban adalah ibadah besar, sekecil apapun juga adalah perkara besar bagi mereka. Kelompok yang lain, kelompok pertengahan. Pertengahan ke orang muslim dan pertengahan ke orang musyrik. Terserah kita mau di kelompok mana. Kalau kita betul-betul membesarkan kurban ini, memuliakan kurban ini sebagai ibadah yang tiada tandingannya, maka jaga, jangan ada kurban kita sedikit pun juga kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seekor lalat bisa menjadi sebab masuk neraka. Apalagi kalau sudah ada onde-ondenya, sokoknya, ayam potong. Apalagi kalau sudah kambing. Ada air, waktu tenggelam, sapi. Lumpur lapindo, berapa banyak sapi sudah. Tapi tetap masih keluar. Gunung Merapi, pantai laut selatan, dan banyak lagi tempat-tempat kesyirikan. Pengaliran darah adalah ibadah besar, harus hanya kepada Allah. Sebagaimana berdiri, rukuk, sujud adalah ibadah. Kapan berdiri, rukuk dan sujud kepada selain Allah, betul-betul telah beribadah kepada selain Allah. Musyrik, kafir, keluar dari agama. Maka demikian pula, siapa yang mengalirkan darah, berkurban, menyembeli, acera, macera, untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh telah melakukan kesyirikan akbar. Pelakunya kafir, keluar dari agama. Sembelihannya sama dengan babi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hurrimat alaikumul maytah waddamu walahmul khinzir wama uhilla li ghairillahi bih, telah diharamkan kepada kalian bangkai dan darah, darah yang mengalir, walahmul khinzir, dan daging babi. Di sampingnya daging babi Allah sebutkan wama uhilla li ghairillahi bi, semua yang disembelih li ghairillahi bi, untuk karena selain Allah. dan pelakunya betul-betul dilaknat. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perbedaan. Walaupun dia bilang bismillah, Allahu akbar, bismillah, Allahu akbar, tetapi dia maksudkan untuk penghuni ini, untuk kuburan ini dan semisalnya, maka sama. Sebab yang dilaknat, yang haram, bukan pada ucapan basmalahnya saja, tetapi pada maksud. Lihat ayatnya, wa ma uhilla li ghairillahi bi. Semua yang disembelih, li pakai lam, yang menunjukkan ta'lil, sebab, maksud. Memang disembelih dengan maksud. Jadi biar Pak Imam yang sembelih bismillah Allahu Akbar, tetapi orang yang bawa ayam itu maksudnya untuk apa? Maksudnya untuk penghuni sungai. Sama. Sebab maksud untuk selain Allah. Apalagi kalau bismillah Allahu Akbar ada juga dengan nama selain Allah lagi disebut. Nah, ini lebih jelas lagi kesyirikannya. Karena itu jamaah, membesarkan Allah dengan kurban betul-betul merupakan perkara yang menentukan kehebatan kurban kita. Hakikat pembesaran itu ada di dalam hati, dan disitulah hakikat takwa. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging-daging kurban itu, bukan itu yang sampai. Wala dima'uha, bukan pula darah-darahnya yang sampai. Terus apa yang sampai? Apa yang tembus ke atas? Walaki yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai adalah takwa kalian. Apa itu takwa? Nabi langsung menjelaskan, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Nabi tunjuk dada. Jadi orang berkurban, apa maksudnya? Itu apa yang ada dalam dada itu? Apa yang diinginkan? Itu yang ada dalam dada. Itu yang sampai. Mungkin ada yang berkurban 100 ekor sapi, tetapi yang ada dalam dadanya supaya dipuji. Ayo tidak sampai. Tetapi ada yang kurban hanya 1/7 sapi, tetapi betul-betul karena cinta hanya kepada Allah, karena mengharap hanya apa yang ada di sisinya, betul-betul karena takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dia berkorban mengumpul harta, hari demi hari dia kumpul, dia persiapkan betul-betul karena mengharapkan kemuliaan akhirat bukan dunia, mengharapkan pujian Allah bukan manusia, mengharapkan kedudukan di sisi Allah bukan kedudukan manusia, betul-betul karena ingin melihat wajah Allah di surga bukan karena pandangan manusia, betul-betul dia berkorban karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena ancaman manusia. Dan itu jamaah adalah perkara hati, itulah takwa yang mendasari kurban setiap hamba. Kekuatan hati ini adalah perkara yang harus terus menerus diperhebat, apalagi kalau sudah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah. Oh, harus diperhebat, sebab tidak boleh lagi potong kuku karena membesarkan Allah. Tidak boleh lagi cabut rambut, cabut dan potong rambut yang lainnya karena membesarkan Allah. Dan Nabi bersabda, kalau sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, maka perbanyak subhanallah, perbanyak la ilaha illallah, perbanyak alhamdulillah, perbanyak Allahu akbar. Kenapa? Sebab hari-hari ini hari mulia. Dengan memperbanyak itu, berarti kita memperbesar syiar hari mulia ini. Tetapi lebih hebat lagi, untuk orang yang mau berkurban, kalau memperbanyak ucapan-ucapan tadi, berarti apa? Kekuatan takwanya saat tanggal 10 itu akan terkumpul lebih hebat lagi. Sebab tiap hari dia lewati dengan apa? Memperbaharui dulu. Tiap hari dia perbaharui tasbihnya, pensuciannya kepada Allah. Tiap hari dia perbaharui la ilaha illallahnya, tauhid dan keikhlasannya kepada Allah. Tiap hari dia perbaharui takbirnya, Allah Akbarnya, pembesaran, pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari dia perbaharui alhamdulillahnya, pujian dan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kekuatan takwa. Apalagi kalau dia iringi dengan solatnya, puasanya, sedekahnya, fikirannya, jiwanya betul-betul menanti tanggal 10 saat dia baringkan kurbannya, dia alirkan darahnya, Bismillahirrahmanirrahim, betul-betul luar biasa, dahsyat, dan betul-betul sangat nikmat ibadah itu. Ibadah yang mengantar hamba kepada hablum minallah dengan cara yang sangat hebat, dan sekaligus hablum minan nas. Bagaimana hablum minan nas? Wah, jelas sekali. Siapa yang makan kurban kita? Orang-orang miskin, kerabat, tetangga, orang tua, anak, istri, bahkan kita juga. Coba lihat, saat kita melihat mereka memakan daging itu dalam keadaan tersenyum, luar biasa hati kita. Tetapi luar biasa lagi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hablum minan nas. Belum lagi pahala kita bisa ikutkan. Orang tua kita sebagai kepala rumah tangga misalnya, kurban seekor kambing, kita bisa ikutkan anak istri kita, orang tua kita, bahkan orang tua kita yang sudah meninggal kita bisa ikutkan. Kita yang berkurban, kita yang tidak boleh mencukur, menggunting apa dan semacamnya, tetapi kita bisa mengikutkan. Yang diikutkan tidak harus sampai orang yang meninggal. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan dari umatnya Nabi Muhammad, yang hidup maupun yang mati. Ya, kalau Nabi semua umatnya dia bisa ikutkan, sebab takwanya Nabi dalam berkurban tiada tandingannya. Tapi takwa kita, kalau terlalu banyak pembahagiannya, jangan-jangan kita tidak dapat. Kalau takwanya Nabi alaihi salatu wassalam, luar biasa, dahsyat, tiada tandingannya. Jadi jamaah, baiknya orang yang telah meninggal tidak diatasnamakan secara langsung. Walaupun saya tidak mengatakan hal itu haram, tetapi yang langsung dituntunkan oleh Nabi, orang yang berkurban kemudian dia ikutkan, pahalanya sampai insyaallah ta'ala kembali kepada ketakwaan kita dalam berkurban, berapa kurban kita. Kembali kepada inti pembahasan kita, kekuatan kurban sebenarnya ada pada kekuatan takwa, dan kekuatan takwa itu ada pada kekuatan hati. Takwa kita harus persiapkan sebelum berkurban. Setelah berkurban kita akan menambah tambahan takwa, dan setelah dapat kita jadikan takwa ini sebagai bekal dalam perjalanan selanjutnya. Harus kita jaga. Jadi takwa harus kita perhatikan sebelum, setelah, kemudian penjagaannya dan penggunaannya sebagai bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa yang kita lakukan dalam ibadah, dalam kurban, dalam amalan apapun, kalau benar pasti ada takwa yang terkumpul di dalam dada. Dan inilah jamaah yang akan kita bawa mati. dan di saat kita dibangkitkan, kita akan mendapatkan pembalasan sesuai dengan apa yang kita bawa mati ini, yang terkumpul di dalam dada. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Tidakkah dia tahu bagaimana ketika yang dikubur dibangkitkan? Di pada mahsyar sudah. Apa yang terjadi? Wa husila. Sudah jadi bahasa Indonesia itu hasil. Husila, akan dihasilkan. Apa yang akan kita peroleh di saat itu? Ma fis sudur. Apa yang ada di dalam dada. Kita boleh sama-sama sholat, sama-sama berkorban, sama-sama bersedekah, sama-sama membaca, tetapi beda apa yang terkumpul di dalam dada. Itu yang harus betul-betul diperhatikan. Kekuatan yang terkumpul di dalam dada, kekuatan takwa. Kekuatan takwa kembali kepada dua hal utama. Pertama, kekuatan ilmu dan iman terhadap amalan itu. Yang kedua, kekuatan maksud dan keinginan atau sebab dari amalan itu. Ini Nabi ungkap ketika Nabi menjelaskan rahasia keberhasilan ibadah di bulan Ramadan. Allah menyebutkan dua ini. Man shoma ramadana, ayo, imanan wah ihtisaban, baru ada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban, baru ada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa dan salat di bulan Ramadan nanti bisa mendatangkan pengampunan kalau ditegakkan dengan imanan dan ihtisaban. Apa itu imanan? Imanan ihtisaban ini uraian makna takwa. Imanan adalah ilmu dari Quran dan sunnah yang teryakini. Ayo, ini yang pertama. Yang kedua, ihtisaban, maksud, harapan, keinginan kita. Sekarang, arahkan ke kurban. Imanannya kita saat berkurban, apa? Apa ilmunya? Apa yang kita yakini sehingga kita mau berkurban? Ini harus hebat. Di antaranya kita sudah sebutkan tadi, iya, sebab dia hari yang menyebabkan hari menjadi hari yang termulia. Dia adalah ibadah besar yang sampai-sampai karena besarnya Allah memerintahkan nabinya untuk mensyukuri nikmat tiada tandingannya dengan ibadah itu. Dan banyak lagi ayat hadis yang Allah langsung perintah untuk berkurban. Semakin banyak ilmu tentang kurban yang tertanam dari Al-Quran dan Sunnah, tertanam di dalam hati, sehingga dengannya kita memaksudkan ibadah itu, maka akan semakin berbeda hasil kurban kita dengan yang lainnya. Ada orang yang kurban sebab atasannya suruh. Iya, karena perintah atasan, dia sendiri. Kenapa ya orang harus berkurban? Tapi dia taat sama atasannya, ya karena atasannya. Ada orang berkurban karena, ya masa tetangga-tetangga kurban, saya tidak kurban, padahal rumah saya lebih besar. Ya karena tetangga saja dasarnya. Dia tidak punya ilmu dari Al-Quran dan hadis yang dengannya dia mau berkurban. Ini harus dimiliki. Kalau punya ini, semakin hebat, semakin rinci, semakin dalam ilmu kita tentang kurban, dan sengaja kita memaksudkannya, mengamalkannya, menginginkannya, maka akan semakin hebat pahalanya. Yang kedua, ihtisabannya tadi. Kita berkurban sudah tadi, karena Nabi bilang begini, karena Allah bilang begini, karena kurban adalah ini, makanya saya mau berkurban. Caranya seperti ini, lengkap sudah dalilnya. Saya mau berkurban karena ini kan sudah. Sekarang kita berkurban untuk apa? Apa yang kita inginkan dengan kurban? Ini ihtisabannya. Apa yang kita inginkan dengan kurban? Apa sebabnya kita berkurban yang langsung berhubungan dengan Allah? Kalau yang ini, jawabannya kita bisa simpulkan pada tiga hal. Satu, kemurnian cinta kepada Allah. Dua, kemurnian harapan hanya apa yang ada di sisi Allah. Yang ketiga, kemurnian takut hanya kepada Allah dan terhadap ancamannya. Tiga hal yang Allah wajibkan kita untuk terus kita perbaharui dalam setiap solat, dalam setiap membaca suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita jujur dalam membaca ini, pasti semakin cinta kepada Allah. Sebab alhamdu, pujian karena cinta dan membesarkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau kita yakin Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka tidak akan pernah kita mengharap kecuali hanya kepada Dia. Semakin mengharap kita. Maliki Yaumiddin. Penguasa hari pembalasan. Kalau kita yakin akan lahir takut. Disitulah kemurnian keikhlasan. Makanya kalimat selanjutnya adalah kalimat keikhlasan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, tidak kepada selainmu. Kalimat keikhlasan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, tidak kepada selainmu. Hanya dengan tiga kekuatan ini yang disertai dengan keikhlasan, barulah kita bisa mendapatkan jaminan pengabulan doa dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Sebab Allah berfirman, walil abdi ma sa'al. Setiap hamba baca doa ini, Allah menjawab, walil abdi ma sa'al, bagi hamba apa yang dia minta. Ini jamaah harus terus diulang. Solat kita adalah ibadah besar dan sekaligus kekuatan besar untuk memperhebat kekuatan takwa kita saat berkurban. Sehabis sholat bertambah takwa sehingga kekuatan untuk berkurban semakin bertambah. Bukan hanya sholat, sedekah, semua amalan, bahkan amalan-amalan di hari-hari ini menjadi amalan yang paling baik. Dan setiap amalan, setiap ibadah tujuannya adalah takwa. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, ibudu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian. Di sini diperintah beribadah dan tidak disebutkan ibadah apa, sebab yang diinginkan semua ibadah. Apa tujuan ibadah ini? Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, dia yang telah mencipta kalian dan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Semua ibadah tujuannya takwa. Sementara hari-hari ini Allah melalui Rasulnya menjadikannya sebagai apa? Hari-hari ibadah tiada tandingannya. Di antara hikmahnya adalah supaya semakin terkumpul takwa yang paling hebat, sehingga saat memasuki hari ke-10, setelah kita selesai sholat, kita baringkan kurban kita, hadapkan ke kiblat, asah pisau kita, kita alirkan darahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kehebatan takwa yang tiada tandingannya. Setelah itu, pasti kita akan mendapatkan kekuatan takwa yang lebih hebat lagi. Inilah yang kita kumpul lagi, jaga, pakai lagi untuk melakukan amalan selanjutnya, kemuliaan selanjutnya. Sampai kapan? Sampai malakul maut datang menjemput kita. Semoga hal ini ada manfaatnya, dan semoga semakin mendorong kita untuk berkurban, dan semoga kita betul-betul memanfaatkan hari-hari ini untuk memperbanyak amalan, memperhebat takwa, guna bekal kita di hari akhirat, dan guna memperhebat ibadah kurban kita nantinya. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum amwat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina, innaka antas sami'ul 'alim wa jawadun karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.